Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. An Abdullah bin Malik bin Buhainah hadis 99. An Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja bayna yadayhi hatta yabdua bayadu ibtai. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika salat dan dalam keadaan sujud, ini sujud maksudnya, beliau ketika sujud farraja bayna yadayhi, merenggangkan, tidak menjauhkan adud-adud ini, adud bagian lengan bagian atas, menjauhkannya dari iga, merenggangkannya. Membuka menjauhkannya dari iga hatta yabdua bayadu ibtai sehingga terlihat putihnya ketiak dua ketiak bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, direnggangkan sehingga terlihat ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan tentang kaitan terkait masalah kaifiyah sujud. Ya, sujud yang baik yang sunnah adalah menjauhkan adud dengan bagian atas dari iga. Yang kedua menunjukkan kata Muslimin rahimahullah ibad bahasanya ketiak bukan aurat sehingga tidak terlihat, terlihat tidak masalah. Allah rahimahullah ta'ala wa nabi maslamah sehingga 100 wa nabi maslamah Sa'id ibn Yazid qala sa'altu Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi, bolehkah apakah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai dua sendalnya? Qala kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na'am, iya. Dan menunjukkan bolehnya salat dengan memakai dua sendal. Ya tentunya untuk kita tidak, kalau tidak khawatir adanya fitnah, hukum asalnya boleh jika sendalnya bersih dan tidak takalluf. Qala rahimahullahu ta'ala an Nabi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Al-As bin Rabi' bin Abi Shams cucu beliau dari Maimunah dari Zainab. Faidah sajadah wa ta'aha, jika Rasulullah sujud, beliau pernah letakkan cucunya tadi yang digendongnya. Wa idza qama hamalaha, jika berdiri beliau gendong kembali. Ini jelas. Iya. Wa rahimahullahu ta'ala wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kata beliau sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi in bisat al-kalbi. I'tadilu fi sujud, i'tidalah kalian dalam sujud. Kata Syalban rahimahullahu ta'ala i'tidal fi sujud yang tadi ketika seorang bertumpu ke tujuh tulang yang diperintahkan. tahakkuk terwujud i'tidal fi sujud ketika dia bertumbuh ke tujuh tulang yang diperintahkan. Bertumbuh sujudnya pada dua tangannya, dua lututnya, dua ujung kakinya, dan jabah keningnya. Ini i'tidal fi sujud. Qala wa la yabsut ahadukum dira'ahi imsim risatul qalbi, dan jangan seseorang kalian menghamparkan dua tangannya seperti anjing. Karena tadi yang disyaratkan itu diangkat. Diangkat dan dijauhkan dari iga. Sehingga dilarang ketika sujud menghamparkan tangannya di lantai seperti anjing. Ya, tidak boleh seorang sholat menyerupai hayaah al-hayawan, hewan. Di antara adalah ini, dia menghamparkan tangannya ketika sujud. Namun Allah alam.